السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya pada hari-hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan pembebas dari api neraka, bulan pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang sangat kondusif untuk meraih gelar takwa. Hadirin yang semoga Allah muliakan, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat tersebut. Dan juga kita diberikan kenikmatan, nikmat ilmu hadirin. Nikmat ilmu. Sebagaimana yang kita sempat bahas kemarin bahwa ilmu itu obat dari penyakit hati. Khususnya penyakit syubhat. Sehingga kita gak salah paham. Gak salah arah. Jangankan dalam kehidupan, ke rumah teman aja salah arah tuh gak enak. Jangankan dalam kehidupan yang puluhan tahun, mau ke kantor atau ke kantor teman aja salah arah tuh bisa ditilang jamaah, dan urusannya panjang dan membuat kita bad mood. Aduh, ditilang lagi gue tadi. Kenapa? Itu ganjil genap, salah arah. Ah, salah arah tuh kena tilang. Harusnya one way, kita lawan arah, kena lagi. Pokoknya namanya salah arah tuh gak enak. Itu perjalanan 1-2 jam atau bahkan perjalanan 30 menit salah arah tuh nyesek dan bisa merubah mood kita pada hari itu. Nanti ketemu temannya marah-marah, nanti pulang ke rumah ketemu istri marah-marah, ketemu anak marah-marah gara-gara salah arah 30 menit. Lalu gimana jika kita salah arah dalam kehidupan? Alih-alih menuju surga, justru kita mengarah ke neraka. Karena gak punya ilmu. Dan yang lebih naas lagi, salah arah di bulan Ramadan. Ini bulan yang sangat luar biasa, kok bisa salah arah? Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan menuntut ilmu. Karena ini yang akan menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Sebagaimana kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Masih ingat kajian kuno Twitter kemarin? Hidayah itu secara garis besar ada berapa? Ada dua. Hidayah ke ilmu dan hidayah ke amal. Hidup tanpa ilmu gak bisa, hadirin. Ilmu tapi gak diamalkan, bumerang. Sama aja juga bohong. Jadi jangan berpikir duduk dengan mengandalkan kecerdasan, kepintaran, lalu pulang ngerti, itu masalah selesai. Oh, belum. pertanyaan berikutnya, diamalin gak tuh ilmu? Kalau gak diamalin, percuma. Makanya kita butuh hidayah untuk berilmu dan untuk beramal. Dan itu salah satu kuncinya, minta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, hadirin yang Allah muliakan, perkuatlah iman kita, tauhid kita, la ilaha illallah kita. Jaga diri dari kesyirikan. Lalu ikutilah junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat kepada Nabi. Kita minta salawat itu artinya, kata para ulama, Allah puji Nabi kita di hadapan malaikat-malaikatnya, dan itu otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak butuh salawat kita, tapi kita yang harus punya adab sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, semoga salawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga Ahlul Bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, selanjutnya semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Hadirin, menu kita pada pagi hari ini kembali masih dalam bab al-iqtishad fit ta'ah, bab proporsional, seimbang dalam mengerjakan ketaatan. Dan yang akan disuguhkan Imam Nawawi rahimahullah ini kejadian atau cerita tentang dua sahabat yang saling mencintai karena Allah. Dua sahabat yang dipersaudarakan antara siapa? Abu Darda dan Salman. Abu Darda dan Salman. Hadirin yang Allah muliakan. Dan dari sini kita akan kembali dapat gambaran lebih dalam lagi tentang apa maksud moderat, proporsional, seimbang dalam beribadah. Karena gak boleh ngeremehin ibadah, tapi gak boleh overdosis juga. Dan itu kita katakan susah. Paling susah itu nyari takaran yang proporsional, itu paling susah. Gitu kan. Sekedar makan tuh gampang. Yang susah itu bagaimana karbohidrat, protein, vitaminnya seimbang masuk ke tubuh kita. Itu yang paling susah. Gitu loh. Makanya pelan-pelan lah. Pelan-pelan dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, satu demi satu akan terungkap. Dan kita semua masih belajar, apalagi yang bicara. Makanya pelan-pelan, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita simak hadisnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah dari seorang sahabat yang bernama Abu Juhaifah. Ini nama baru di Riyadhus Shalihin. Nanti kita jelaskan siapa beliau ya. Jadi beliau bercerita, akhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi SAW itu mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Jadi mempersaudarakan. Langsung saja ke artinya. Artinya cukran. Fazara Salman wa Abu Darda. Suatu ketika Salman itu menziarahi, mengunjungi Abu Darda. Ziarah itu dalam bahasa Indonesia artinya mengunjungi. Walaupun sebagian kita itu dengar kata ziarah identik ke kuburan, ziarah kubur. Anda mau ziarah ke siapa? Ke Asep. Emang Asep meninggal? Loh bukan. Ziarah itu berkunjung ke rumah Asep gitu loh. Jadi Salman mengunjungi Abu Darda, hadirin. Sama-sama sudah dipersaudarakan. Begitu sampai di sana, fara'a Umma Darda mutabadzilatan. Lalu Salman melihat istrinya Abu Darda. Siapa nama istrinya Abu Darda? Hah? Siapa namanya? Ya Ummu Darda lah. Gitu loh. Masa Ummu Joko, namanya juga Abu Darda, Ummu Darda. Gitu loh, cocok. Walaupun gak apa-apa juga namanya Ummu Joko, tapi nama istrinya Ummu Darda. Mutabadzilatan, pakaiannya itu gak rapi. Pakaiannya lusuh. Pakaiannya seperti wanita yang tidak bersuami. Ibu-ibu yang sedang single jangan tersinggung. Maksudnya gini, maksudnya di zaman dulu itu wanita yang atau seorang istri, yang lebih tepat seorang istri, itu benar-benar ngejaga penampilannya walaupun di rumah. Itulah. Sangat menjaga penampilan. Sangat menjaga penampilan. Karena mereka lakukan itu karena Allah, lalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk berpenampilan baik di hadapan suami. Gitu. Kan ciri wanita soleh apa? Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Yang menyenangkan suami kalau suami lihat. Nah, ketika tidak ada suami atau sedang hidup single, nah mereka standarnya enggak seperti ketika mereka ada suami gitu. Memang kadang-kadang agak kebalik dengan ini ya, masyaallah. Atau mengangguk lagi. Aduh, ya ketahuan jadi nanti di rumah gimana. Gitu. Jadi beda. Kalau ada apa? Kalau mereka tuh, kalau ada suami tuh penampilannya benar-benar dijaga. Tapi kalau hidup single atau nggak ada suami, lebih santai. Karena mereka juga nggak tertarik menggoda laki-laki atau tebar pesona di hadapan laki-laki yang bukan mahram, enggak. Gitu loh. Cari panggung nggak tertarik. Cari perhatian enggak. Mereka itu tampil maksimal untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk suami mereka. Ah, itu jemaah. Makanya ketika penampilannya gitu, Salman langsung ngerasa nih, ini ada sesuatu. Maka Salman mengatakan, "Masya'nuki." Gitu kata Salman. "Masya'nuki. Kenapa kamu begitu? Ada apa sih?" Gitu. "Ada apa?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Lalu disampaikanlah sama Ummu Darda, kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda itu sudah tidak memiliki keinginan terhadap dunia. sudah tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Artinya ya dia nggak tertarik lagi untuk menggunakan kesenangan dunia dan lain-lain. Aku ini udah nggak disentuh sama beliau gitu loh maksudnya, salah satunya. Ya udah kalau gitu buat apa aku tampil maksimal? Kan itu tadi kita katakan, istri pada saat itu tuh tampil maksimal dalam rangka mencari ridha Allah lalu menyenangkan suami agar dapat pahala. Nah kalau suami udah gak tertarik, ya buat apa lagi aku semangat dalam masalah ini. Gitu hadirin. Jamaah yang lo muliakan, kita lanjutkan. Ya, hadirin yang Allah muliakan. Lalu Fajar Abu Darda Abu Darda datang jemaah. Abu Darda datang. Ya, kita lanjutkan. Faja Abu Darda fasana allahu ta'ama. Lalu Abu Darda datang. Nah, begitu Abu Darda datang, Abu Darda langsung siapin makanan buat Salman, tamunya nih, jamaah. Sebentar. Ya jamaah sekalian Allah muliakan, Abu Darda datang, lalu beliau buatkan makanan. Faqala lahu, kul. Oh, dengan semangat, dengan semangat menjamu tamu, memuliakan tamu, Abu Darda berusaha menservis Salman. Lalu dengan wajah semangat, wajah ceria, kata Abu Darda, "Kul, ayo makan, makan, makan," gitu kalau bahasa kita. Semangat makan, makan yang banyak ya. Pokoknya kamu harus makan di sini. Makan yang banyak kalau bahasa kita gitu ya. Ternyata Abu Dardanya nggak makan gitu loh. Lalu beliau mengatakan, "Fa inni sha'im." Kalau aku lagi puasa. Kalau aku lagi puasa. "Fa inni sha'im." Aku lagi puasa. Qala ma ana bi'akil hatta ta'kul. Lalu Salman mengatakan, kalau gitu aku gak akan makan sampai engkau ikut makan wahai Abu Darda. Jadi aku gak akan makan sampai engkau makan juga. Fa'akala. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Jadi akhirnya Abu Darda ikut makan. Karena di tamunya nggak mau makan ya, kalau beliau nggak makan. Akhirnya mau nggak mau beliau makan. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda. Yaudah akhirnya. Walaupun nanti kita lihat Abu Darda enggak serak juga. Makanya nanti beliau akan lapor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi gimana tamunya enggak mau makan kecuali beliau makan, ya udah beliau makan juga. Kan memang gimana sih kalau kita ke jadi tamu gitu, tuan rumahnya enggak makan enak enggak? Untung enak-enak aja ya. Salah berarti pertanyaan. Jangan. Aku gak masalah sih Pak Ustadz. Bersyukur malah. Jadi jatah tuan rumah buat aku juga. Masya Allah. Tapi pada dasarnya agak garing lah. Aduh, gak enak. Apalagi kalau kita orang timur gitu kan. Aduh, gak enak nih. Tuan rumahnya lagi puasa. Udah gak usah. Gitu. Walaupun nanti bungkus-bungkus juga. Bungkus. Gitu. Ya. Jadi ya akhirnya Abu Darda makan, ya udah mereka menghabiskan waktu dengan mungkin berdiskusi, saling kasih nasihat dan seterusnya sampai waktu malam. Fakana lail dhahaba Abu Darda yakum. Sampai di waktu malam, Abu Darda mau meninggalkan Salman untuk mengerjakan qiyamul lail. Faqala lahu nam. Kata Salman, enggak. Jangan salat sekarang. Sekarang tidur. Bayangkan tuan rumahnya diatur sama tamunya. Enggak. Jangan qiyamul lail sekarang, tidur. Fanama. Akhirnya Abu Darda tidur. Tsumma dzahaba yaqum. Pas tidur jelang beberapa waktu gitu, bangun lagi Abu Darda. Mau qiyamul lail. Orang biasanya qiyamul lail dari awal, ini suruh tidur. Mungkin tidurnya enggak lama bangun. Salman tahu. Faqala lahu nam. Tidur. Nanti tidur. Sekarang tidur. Sekarang waktunya tidur. Falamma kana min akhir lail qala Salman, dan ketika akhir malam, ketika di akhir malam, qala Salman kumil an. Sekarang baru bangun dan qiyamul lail. Gitu jemaah. Jadi baru di akhir malam, sekarang bangun qiyamul lail. Fa shallaya jami'a. Maka mereka salat bersama. Bisa artinya berjamaah atau bisa artinya masing-masing tapi di waktu yang bersamaan. Ada dua kemungkinan kata para ulama. Faqala lahu Salman. Lalu setelah itu Salman kasih masukan. Inna li rabbika 'alaika haqqo. Sesungguhnya Rabbmu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqo. Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika 'alaika haqqo. Dan keluargamu, istrimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Maka tunaikanlah hak seluruh pihak tersebut. Jadi tunaikanlah seluruh pihak yang punya hak atas kamu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadu sama Nabi. Fadzakara dzalikalah. Lalu dijelaskan, ya Rasul, aku ini biasa puasa, disuruh buka sama Salman. Aku biasa qiyamul lail dari awal malam, disuruh tidur sama Salman. Terus Salman bilang begitu ya Rasul. Nabi SAW dukung siapa jemaah? Kata Nabi SAW, sadaqa Salman, Salman yang benar. Masya Allah. Mungkin kalau kita tegur Salman, kamu tuh gimana sih? Orang saudaramu itu semangat ibadah disuruh tidur. Puasa disuruh batalin. Yang benar dong. Mau menghalangi orang dari jalan Allah. Nah, mungkin sebagian orang berpikir demikian. Tapi ternyata enggak jemaah. Sodaqo Salman. Salman yang benar. Salman yang benar. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Kita ambil beberapa pelajaran menarik dari hadis ini, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan rawi hadis ini dari sahabat. Beliau bernama Abu Juhaifah Aswa'i. Abu Juhaifah Aswa'i. Nama beliau itu Wahab bin Abdullah Abu Juhaifah. Dan Abu Juhaifah ini min sigari sahabat. Sahabat junior. Kalau bahasa kita sahabat junior, sigor sahabat. Artinya beliau itu bersama Nabi SAW di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW wafat SAW, itu lam yablughul hulum. Beliau bahkan belum akil balig. Tapi belum meriwayatkan dari Nabi SAW dan mendengar dari Nabi SAW. Jadi mendengar dan meriwayatkan. Ini Masya Allah nih hadirin. Beliau ini Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah. Dan menariknya, salah satu hal yang sederhana ya, tapi perlu kita resapi. Jadi suatu hari, jamaah sekalian, itu Abu Juhaifah makan gitu, ada lauknya, ada daging di situ. Terus Nabi SAW datang ketemu gitu sama Nabi SAW. Wahwa yatajasha. Yatajasha itu sendawa karena kekenyangan. Gak perlu dicontohin ya bunyi apa suaranya ya. Semua tahu lah sendawa gimana. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ukfuf alaika jusha'aka Abu Juhaifah. Tahan sendawamu wahai Abu Juhaifah. Jangan sendawa kayak begitu gitu loh. Jangan sendawa seperti itu. Kita kayaknya gampang ya sendawa-sendawa aja. Tapi kata Nabi jangan sendawa, tahan sendawamu. Fa inna aktsarahum syaba'an fid dunya aktsarahum ju'a yaumil qiyamah. Ini juga perlu kita renungkan. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling sering kekenyangan di dunia maka akan jadi orang yang paling sering merasakan lapar pada hari kiamat. Masya Allah. Orang yang paling sering kekenyangan di dunia maka nanti pada hari kiamat akan menjadi orang yang paling sering lapar di hari tersebut, hari kiamat. Masya Allah. Coba kita renungkan nih, kita setiap makan kenyangan terus gak? Itu kekenyangan sampai sendawa, sampai segala, sampai gak kuat gitu-gitu. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Tabrani ini ya, dan Hakim dalam hadis ini beliau katakan demikian. Semenjak itu jamaah, semenjak itu fama akala ba'da dhalika mil abatnihi hatta faraqad dunya. Semenjak itu Abu Juhaifah tidak pernah makan sampai memenuhi perutnya sampai kenyang banget gitu ya, sampai full tank sampai beliau wafat. Allahu Akbar. Sampai beliau wafat. Enggak pernah makan sampai full tank bahasa kita sekarang. Full tanki. Padahal sekali lagi berarti belum ketemu Nabi SAW udah matang atau masih kecil? Masih kecil gitu. Kan tadi kita katakan bahwa ketika Nabi SAW wafat itu belum sampai hulum, belum dewasa Abu Juhaifa. Subhanallah ya. Masya Allah ya Abu Juhaifah. Lihat para sahabat itu semangat dalam mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak ini masih kecil jemaah, masih kecil. Itu udah mikir begitu. Wakana idza ta'asha la yataghadda. Akhirnya semenjak itu Abu Juhaifah kalau makan malam maka beliau nggak makan siang. Kalau makan siang, enggak makan malam. Subhanallah, Masya Allah. Aduh, berantakan kita kalau ikutin mazhab ini nih. Tapi enggak harus ditiru kalau ini apa pilihan pribadi Abu Juhaifah. Aduh, aku lega Pak Ustaz, itu pilihan pribadi. Aku pikir harus lah. Aduh, aku belum kuat nih. Tapi poinnya adalah ini pilihan pribadi. Tapi lihat bagaimana spirit beliau mengikuti sunnah Nabi SAW. Atau menjaga diri dari apa yang disampaikan Nabi SAW. Dan orang beda-beda, ada yang kuat, ada yang enggak. Mungkin buat beliau udah cukup porsinya dan saking ngejaganya. Tapi bisa begitu loh, gak pernah makan full tank semenjak itu. Gak pernah. Dan lihat bagaimana Nabi SAW itu mendidik anak kecil. Anak kecil itu udah diajak bicara tentang hari kiamat sama Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang paling sering kekenyangan, yang paling nanti akan jadi paling sering lapar. Dalam hadis ini, hadis Tabrani Al-Hakim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hadis ini diterima oleh sebagian ulama. Masya Allah ya. Jadi ini menjadi renungan bagi kita. Dan Abu Juhaifah itu salah satu orang yang paling disayang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Salah satu yang paling disayang. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an percaya sekali dengan Abu Juhaifah. Ya gimana gak percaya, wong hidupnya aja begitu, gak pernah full tank makannya. Berarti kan jago banget dalam nahan nafsu tuh. Dan dari kecil punya pola seperti itu. Dari kecil. Dan motifnya hanya karena sabda Nabi SAW. Percaya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Makanya ketika Ali menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala, beliau dipercaya untuk mengurus Baitul Mal. Mengurus Baitul Mal. Dan Abu Juhaifah senantiasa mendampingi Ali bin Abi Thalib dalam berbagai kesempatan. Dan Ali itu memberikan julukan Wahbul Khair. Jadi namanya kan Wahab bin Abdillah, Wahbul Khair gitu. Pemberian kebaikan gitu maksudnya. Dan kalau Ali bin Abi Thalib itu khutbah, itu Abu Juhaifah berdiri di bawah mimbar beliau, berdiri Abu Juhaifah. Dan beliau wafat di Irak, di Kufah, di tahun 74 Hijriah. Ada yang bilang 72. Ya, itu sekilas tentang Abu Juhaifah. Ya, hadirin lalu mulaikan, kita masuk ke cerita, kembali lagi ke cerita Salman dan Abu Darda ya. Semoga tidak terdistract karena ada tokoh yang menarik juga untuk kita angkat. Ya, jadi sekali lagi kita masuk balik lagi ke cerita Salman dan Abu Darda. Sekali lagi pelajaran pertama bahwa strategi sosial Nabi SAW pada saat itu, ketika beliau hijrah dan para sahabat beliau hijrah, itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Antara muhajirin dan ansar. Dan kata para ulama dan pakar sosial, ini adalah strategi yang sangat jitu dan sangat strategis. Dan sangat brilian dalam dunia sosial. Jadi dipersaudarakan. Sehingga saling support. Dan yang ansor sebagai tuan rumah mendukung dan mensupport muhajirin yang tidak punya siapa-siapa, yang harus memulai dengan hidup baru, yang harus mulai dengan hidup baru di kota yang baru. Kan muhajirin ketika keluar dari Mekah ke Madinah nggak ada siapa-siapa, hadir, nggak ada keluarga besar yang mensupport, nggak punya properti, nggak punya bisnis, nggak punya hewan ternak, nggak ada apa-apa. Maka hadirin Allah muliakan, dipersaudarakan. Dan ini sangat sangat ngebantu sekali. Dan diantaranya persaudarakan Salman dengan Abu Darda. Dan ini pelajaran bagi kita. Hendaknya orang yang baru hijrah itu dirangkul sama yang sudah lama hijrah. Nah itu. Di dikasih perhatian seperti saudara. Ah, ini penting. Karena banyak orang itu ketika hijrah sendirian, gak ada siapa-siapa. Banyak orang ketika hijrah terasing di tengah lingkungannya sendiri. Gak, dan gak semua orang nyaman dengan kondisi seperti itu. Ada banyak orang yang hijrah itu dikeluarkan dari pekerjaannya atau memutuskan keluar dari pekerjaannya. Dia harus mulai dari nol. Jadi hendaknya dikasih perhatian layaknya saudara. Itu strategi Nabi SAW. Ketika muhajirin siapa sih? Orang yang berhijrah kan dari Mekah ke Madinah. Gak ada siapa-siapa. Harus mulai hidup baru. Harus mulai dengan lingkungan baru. Maka Nabi persaudarakan dengan Ansar, penduduk Madinah, orang Madinah. Karena kalau dipersaudarakan sama sesama muhajirin, ya jadi kaum minoritas nantinya. Ini enggak, dibuat satu kesatuan. Kan gitu kan? Ya sama kita di negeri asing. Ya kalau kita mainnya sama orang Indonesia-Indonesia aja solid sih. Sama Indonesia solid. Tapi tetap aja kita minoritas. Tapi kalau kita dianggap keluarga oleh salah satu keluarga, apalagi tokoh di negara tersebut, wah itu enak. Dan setiap kemana-mana kenal, ini saudara saya nih dari Indonesia. Senang kita di pasar pada nyapa. Karena pasar tuh tetangga dia semua. Oh itu ya, itu kamu saudara jauhnya si Fulan ya dari Indonesia, iya. Kok nggak mirip? Ada mirip-mirip dikit lah, gitulah. Oh ya nggak apa-apa. Tapi udah, karena kamu keluarga dia, kamu juga keluarga kita. Jadi orang tuh merasa homie gitulah. Padahal dia lagi di negara orang. Jadi Nabi SAW tuh punya manuver sosial yang luar biasa, jemaah. Dipersaudarakan. Sehingga gak ada gap antara mayoritas dan minoritas. Gak ada gap. Langsung dibuat saudara. Apalagi bangsa Arab tuh memang kuat dalam masalah persaudaraan. Pada dasarnya kan kuat. Kenapa Nabi SAW gak ada yang berani sentuh di kota Mekah? Padahal gak punya, di kota Mekah Nabi gak punya senjata. Nggak punya kekuatan. Tapi kenapa nggak ada yang sentuh? Apakah karena orang-orang musyrik Mekah sangat toleransi? Enggak, kan yang lain disiksa. Karena mereka mikir kalau kita sentuh Muhammad, bahasa mereka ya, kita nggak boleh panggil Muhammad, kita Nabi SAW. Kalau kita sentuh beliau itu nanti keluarganya akan menghadepin kita. Jadi mereka tuh bukan takut ke Nabi SAW secara personal, belum punya kekuatan, tapi mereka mikir dan takut sama keluarga besar Nabi SAW. Keluarga besar Nabi SAW. Secara personal, mereka mikir ketika harus berhadapan dengan Abu Thalib. Ketika Abu Thalib masih hidup, karena itu tokoh besar. Dan Abu Thalib kan yang backup Nabi SAW. Jadi persaudaraan di bangsa Arab itu sangat kuat, sangat kuat. Sangat kuat. Jadi dipersaudarakan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita sekali lagi. Ketika ada teman yang baru hijrah, jangan diasingkan, jangan dipelototin. Kadang-kadang sebagian, gak semua, dan insya Allah ini sedikit, ada itu ngelihat misalnya ada jamaah ibu-ibu baru atau jamaah akhwat baru, terus pakaiannya belum syar'i, dipelototi dari atas sampai bawah sama yang pakaiannya sudah syar'i. Ini gak tepat. Tapi alhamdulillah kasus seperti ini gak banyak. Banyak banget yang sudah syar'i, akhlaknya juga baik, alhamdulillah. Tapi ini gak boleh terjadi. Gak boleh terjadi, harus dirangkul. Walaupun kita belum sampai level persaudaraan di zaman Nabi, tapi paling enggak kita kasih perhatian seperti saudara. Ditelepon, diajak, di-sharing. Karena mereka harus bangun pola baru, susah. Dan seringkali sendiri, enggak ada siapa-siapa. Dan mendapatkan kendala di keluarganya. Keluarganya enggak setuju, keluarganya menyudutkan dia. Nah, kita harus bantu dan kuatkan dia. Itu poin. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, sebagaimana tadi kita katakan bahwa wanita atau istri di zaman Nabi SAW itu benar-benar menjaga penampilan di depan suami, menjaga penampilan di hadapan suami. Makanya ketika Ummu Darda tidak berpenampilan dengan standar mereka, itu mengundang tanda tanya di dalam benak Salman, kata para ulama. Kenapa kok begitu? Makanya ibu-ibu sekalian, kalau depan suami itu harus maksimal. Gitu loh. Jangan depan suami selalu bermadhab dasteriyah. Daster terus yang dipakai. Apa gak ada wardrobe lain apa? Kan gitu. Sedangkan suami-suami kita di luar sana ngelihat macam-macam. Atau yang lebih tepat, bukan ngeliat macam-macam, disuguhkan macam-macam. Kan kita harus jaga gitu loh. Dan salah satu bentuk dukungan kita adalah tampil maksimal. Gitu. Itu pelajaran. Dan wanita di zaman Nabi, kalau tidak ada suami, atau bahasa yang lebih ini to the point, mereka itu nggak mengekspos dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, gitulah. Jadi mereka nggak mengekspos dirinya, kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, karena mereka tahu sampai berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu tabarruj. Dan tabarruj itu, berhias dan bersolek itu salah satu ciri wanita munafiqah. Wanita munafik, kata Nabi SAW. Salah satu ciri wanita munafik itu tabarruj di hadapan yang bukan mahram. Itu jemaah. Dan ini kita sudah bahas cukup panjang lebar di kajian wanita. Yang setiap hari Senin siang itu. Kita jelaskan bahwa salah satu ciri wanita munafik itu tabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Makanya mereka enggak tertarik, jemaah. Tapi kita juga harus bijak dalam berdakwah, hadirin. Kalau kita lihat ada teman kita atau adik kita, ada kakak kita atau saudara-saudari kita itu masih begitu, sampaikan dengan bijak. Jangan asal nunjuk aja. Kamu nih munafik, tau gak? Oh, jangan, jemaah. Pelan-pelan. Yang bijak, yang hikmah. Banyak mereka tuh gak ngerti. Dan semoga Allah kasih uzur. Allah maafkan. Kita berdoa. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Tapi perlu diingatkan dengan baik. Dengan hikmah. Gitu, hadirin sekalian. Pelajaran yang berikutnya, lihat bagaimana Ummu Darda Dan wanita di zaman Nabi itu sangat menjaga lisan. Sangat menjaga lisan. Apalagi ketika membicarakan hal-hal tentang suami mereka. Lihat bahasanya. Kata para ulama, laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda, itu sudah tidak punya kebutuhan terhadap dunia. Gitu. Gitu kata para ulama, sebagian para ulama, ini adalah bahasa yang sangat bagus sekali. Dan ngomongnya gitu aja. Enggak ngeluh mah, enggak apa-apa. Enggak ngeluh macam-macam. Iya nih, beliau tuh udah enggak tertarik, aku udah bingung mau ngapain, bla bla bla, enggak. Ngomongnya, aku ka Abu Darda laisa lahu haja fid dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sampai lihat bahasa yang atau kata yang dipilih oleh Abu Darda, saudaramu Abu Darda. Beliau enggak mengatakan suamiku, enggak. Karena ini apa namanya? Kata tujuannya agar tidak menunjukkan asyakwa, mengeluh atau mengadu secara terang-terangan. Gitu. Jadi saudaramu itu Abu Darda tidak punya kebutuhan lagi dari tidak punya kebutuhan di kehidupan dunia. Itu bagus banget kata para ulama, itu bahasa yang indah. Dan ini pelajaran hari ini tuh banyak istri yang ngebuka aib suami. Enggak boleh kecuali ke pihak yang tepat, dan itu pun hanya satu pihak. Minimalisir untuk minta solusi, minta nasihat, minta ilmunya. Selebihnya enggak cerita ke yang lain. Dan juga kalau Salman enggak tanya juga Abu Darda enggak cerita. Dan beliau juga enggak cerita, beliau cuma mengatakan saudaramu itu sudah tidak punya kebutuhan terhadap dunia. Udah gitu aja. Itu lisan tuh harus dijaga. Apalagi berkaitan dengan suami. Istri yang soleh jaga lisan, jaga jempol. Enggak boleh. Jaga lisan dan jaga jempol. Maksudnya apa? Ya jangan WA-WA-an. Jangan buat status sampai semua orang tahu. Wah ini ada masalah apa nih? Kenapa statusnya kok begini? Enggak. Wanita soleh jaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Dan ingat, Ummu Darda, simpel aja lah, coba tanya para wanita, para istri, para ibu-ibu, siapa istri yang suka dianggurin sama suaminya? Gak ada yang suka. Tapi walaupun dalam kondisi gak nyaman, kondisi mungkin tertekan, kondisi gak enggak menyenangkan, Ummu Darda tetap jaga lisan, enggak ngumbar, jaga lisan. Makanya kan beliau enggak direct ke suami istri, beliau mengatakan dunia, itu aja, enggak direct ke suami istri. Padahal jelas ada masalah. Lo gimana siang puasa malam kiamulail, terus kapan ngobrolnya? Kapan segala macamnya? Kapan berinteraksi quote and quote suami istrinya? Siang puasa, malam kiamulail. Gak ada jelek-jelekin suami. Gak ada mengumbar. Kecuali jika kita mau minta nasihat, minta ilmu, itu pun dijaga. Dijaga. Begitu. Sebagaimana suami gak boleh jelek-jelekin istri. Gak boleh. Itu dijelaskan para ulama. Kata para ulama, al-aqil, orang yang berakal sehat itu tidak membuka kekurangan istrinya. Berakal sehat loh, kata para ulama. Al-aqil, orang yang berakal sehat itu enggak membuka kekurangan istrinya. Itu dijelaskan para ulama. Orang yang berakal sehat enggak membuka kekurangan istri. Jadi itu, kehidupan suami istri itu harusnya demikian. Dan kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Enggak berani. Makanya man kana yu'minu, makanya menjaga lisan itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Menjaga lisan jemaah dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Dan simpel aja. Kalau kita enggak bisa jaga lisan kita dari kekurangan suami kita, atau enggak bisa menjaga lisan kita dari kekurangan istri kita, maka kita akan lebih mudah membicarakan orang lain. Wong istri aja, istri kita aja kita enggak jaga lisan kita. Suami kita yang sudah berjasa aja kita enggak bisa jaga lisan kita. Gimana menjaga lisan kita dari pihak yang jasanya tidak sebesar suami kita atau tidak sebesar istri kita. Kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran berikutnya, hadis ini adalah dalil bolehnya membatalkan puasa sunnah. Dan ini salah satu pandangan ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, mazhab yang dipilih oleh mayoritas kita orang Indonesia. Ini adalah mazhab Syafi'iyah, karena mereka mengatakan bahwa puasa sunnah itu tidak wajib, maka bisa dibatalkan walaupun tanpa ada alasan syar'i. Walaupun tanpa ada uzur syar'i boleh. Walaupun yang terbaik dilanjutkan kalau enggak ada alasannya. Dan membatalkan tanpa alasan syar'i walaupun boleh, hukumnya makruh. Dan kalau dibatalkan disunahkan untuk mengqadha, tapi tidak wajib mengqadha. Sunnah aja. Itu poin. Dan itu bisa dilihat di keterangan Imam Nawawi dalam Majmu'. Majmu' itu salah satu buku terbaik dalam dunia fikih, hadirin, ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi juga, tapi qadarullah tidak selesai rahimahullah. Kalau enggak salah sampai bab riba. Itu kata para ulama, kalau sampai Imam Nawawi menyelesaikan buku ini buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih. Ini buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih. Sekarang aja udah sangat bagus, sangat bagus. Dan ini rujukan seluruh orang yang belajar ilmu fikih, khususnya fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Jadi itu bisa dicek di sana atau di kitab Asnal Matalib karya Zakaria Al-Ansari. Hadirin Allah muliakan. Itu pelajaran. Jadi makanya kata Salman, aku gak akan makan sampai engkau makan. Artinya batalkan dong. Kalau gak boleh, Salman gak akan bilang demikian. Itu menunjukkan boleh. Jelas hadirin sekalian. Oke. Kita lanjutkan. Hadis ini juga pelajaran besar pentingnya memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan tamunya. Hendaknya memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan hadirin yang Allah muliakan, bahkan itu tadi, kalau kita lagi puasa sunnah lalu tamu datang, batalkan. Karena secara umum tamu akan risih makan kalau kita lagi puasa. Tamu akan gak nyaman kalau kita, dia, mereka makan sini, kita lagi puasa. Kalau bisa batalkan, batalkan. Karena memuliakan tamu itu besar sekali jamaah sekalian. Sangat besar. Bahkan kata Al-Imam Nawawi, memuliakan tamu itu adabil Islam, min adabil Islam wa khuluqin nabiyyin was-shalihin. Memuliakan tamu itu adab Islam dan akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh. Akhlaknya para nabi, hadirin. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi ini bukan hanya akhlaknya para ulama, akhlaknya para nabi memuliakan tamu itu. Akhlaknya para nabi. Ya, kalau kadolong kita gak punya waktu ya. Kalau insya Allah kita bisa ceritakan gimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Itu Nabi Ibrahim nyembelih sapi untuk tamu yang beliau gak kenal. Bayangin, gak kenal, nyembelih sapi. Sapi itu berapa harganya, jemaah? Nyembelih sapi untuk menjamu tamu yang kenal juga enggak. Dan akhirnya tuh daging sapi dimakan apa enggak? Enggak dimakan, dong, tamunya malaikat. Ala ta'kulun, kata Nabi Ibrahim. Kenapa enggak ada yang makan? Ternyata setelah itu malaikat tamunya. Tapi disediain dulu. Nyembelih sapi, enggak kenal nih. Kita sahabat kita datang dikasih kacang goreng, jemaah sekalian. Tapi kita harus husnudzon. Mungkin karena sahabatnya hobinya kacang goreng. Tapi keluar juga yang lain lah. Masa cuma kacang doang, kacang lagi. Gitu lah. Gitu. Itu akhlaknya para nabi. Memuliakan tamu. Akhlaknya para nabi. Lalu yang berikutnya, hadirin, pelajaran yang bisa kita petik. Berkaitan dengan Qiyamul Lail, bahwa sunnah dalam Qiyamul Lail adalah sebagaimana kisah tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Lalu salah satunya bilang gak mau tidur, mau sholat terus. Lalu Nabi mengatakan, aku ini sholat dan aku ini tidur, gitu loh. Jadi benar kata Salman, tidur dulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi malam itu enggak full terus gitu, kayak enggak, kecuali 10 hari terakhir Ramadan. Jadi hendaknya kita pun demikian. Dan ada banyak yang bisa kita urus waktu malam. Kita tahu di waktu malam Nabi bertemu dengan seluruh istrinya sebelum bermalam dengan salah satu dari mereka. Jadi ada urusan keluarga diselesaikan, terus ada banyak hal, ada komunikasi, ada tidur dan lain-lain. Intinya demikian. Dan pelajaran juga ini juga berkaitan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat, persahabatan dan persaudaraan di antara mereka tidak membuat mereka sungkan untuk saling memberikan masukan dan koreksi jika saudara mereka salah. Nah, ini juga PR nih. Apalagi kita nih punya budaya eupakewuh. Eupakewuh tuh bagus di banyak kotak, tapi kalau udah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya kita kedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pakai cara yang bijak, bukan dijatuhin saudara kita. Lihat Salman tuh bahasanya bijak banget. Saya gak akan makan sampai engkau makan. Gak diceramain panjang lebar, enggak. Atau Salman mengatakan tidur dulu. Mau bangun lagi, tidur dulu lagi, gitu. Itu Salman. Jadi tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus kasar, tidak harus menjatuhkan orang. Kita bisa tetap amar ma'ruf nahi mungkar dan di waktu yang sama memuliakan dan menghormati saudara kita. Saudara kita. Kita tetap bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan tetap memuliakan saudara kita sesama, misalnya umat Islam. Itu kan bisa demikian. Sesama saudara sebangsa tetap sampaikan yang baik, yang benar, tapi kan gak harus dengan cara-cara yang tidak produktif, hadirin. Atau tidak harus pakai kalimat atau cara-cara yang membakar api permusuhan atau provokasi, gak harus demikian. Salman gak demikian, biasa aja. Nah, ini juga pelajaran penting bagi kita, pelajaran penting. Terus yang berikutnya, hadirin sekalian, ternyata para sahabat punya budaya mengadu. Nah, itu mengadu, tapi positif, mengadu positif. Makanya Abu Darda langsung laporan ke Nabi, ngadu, ini gimana, ini apa, Salman nih suruh gini ya Rasul. Dibenarkanlah Salman oleh Nabi SAW. Sadaqah Salman, Salman yang benar. Dari sini pelajaran besar. Yang pertama, Salman gak baper diaduin Nabi SAW. Nabi Salman gak bilang, lu kenapa sih ngadu-ngaduan? Kayak gini diselesaikan kita aja, gak usah sampai ke Nabi. Nabi itu udah sibuk tahu. Enggak juga, karena mereka butuh ilmu. Kalau Nabi gak jelaskan, gak akan clear masalah ini. Jadi nanya sama Nabi SAW. Ini pelajaran, kita ini suka jalan sendiri, gak nanya sama ahli ilmu, gak nanya sama guru kita, gak tanya sama ustadz kita. Padahal mereka ada masalah itu langsung datang ke Nabi SAW, nanya, ini gimana. Dan Salmanya gak baper, nyaman-nyaman aja. Dan Abu Darda ketika Nabi mendukung Salman gak baper juga, gak kesel. Karena mereka itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, kita seringkali kalau ngadu atau ngelapor segala macam, mencari pembenaran atau ingin menjatuhkan saudara kita yang kita adukan itu. Ingin menjatuhkan, menjelek-jelekkan, membunuh karakter saudara kita yang kita adukan. Makanya gak berkah. Kalau Salman sama Abu Darda, niatnya karena Allah. Jadi Salman senang-senang aja, biar clear gitu loh. Ya udah adukan aja ke Nabi SAW biar clear. Begitu nggak dia begitu yang dibenarkan Salman, Abu Darda juga tenang-tenang aja, nggak kesel. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita ikat semuanya bahwa kita sebagai Muslim, tugas kita adalah menunaikan hak setiap pihak. Ini kaidah. Hak Allah, hak diri kita, dan hak keluarga kita, hak sahabat kita, dan seluruh hak yang lain. Sesungguhnya Rabbmu punya hak, kata Salman. Dirimu punya hak, kata Salman. Keluargamu punya hak, kata Salman. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Makanya sekali lagi para ulama kita mengatakan seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, salah satu ulama akidah di Masjid Nabawi hafizahullah, beliau mengatakan ini kaidah, ad-dinu mabniyun ala ada'il hukuk. Agama kita itu dibangun di atas konsep menunaikan hak. Hak Allah, hak Rasul, hak pihak lain. Dan sebaliknya, yang sering membuat hidup kita berantakan, hati kita galau, karena kita hidup dengan prinsip menuntut hak dari pihak lain. makanya sakit hati terus. Padahal konsep yang benar, lihat hadis ini, menunaikan hak pihak lain. Terus hak kita gimana, Ustaz? Hadirin, ini kehidupan punya Allah. Allah enggak akan zalim. Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182, Allah enggak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Enggak akan pernah. Artinya ketika kita fokus menunaikan hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak keluarga, hak macam-macam, Allah akan kasih ganjaran, Allah akan kasih keberkahan, Allah akan kasih kebaikan, dan Allah akan kasih semuanya. Lihat Ali Imran 182. Sekali-kali Allah enggak pernah menzalimi dan menganiaya hamba-hambanya, enggak pernah. Jadi buat apa kita nuntut hak terus? Buat apa kita nuntut hak? Hanya bikin sakit hati. Kan begitu. Kamu harus ngerti dong, aku ini pemimpin di keluarga ini, kata sang suami sambil nuntut haknya. Itu kan marah-marah. Gak enak. Suami kalau udah nuntut hak tuh gak enak. Gak nyaman hidup. Istri nanti balas buat status. Di saat wanita ingin dimengerti. Nah itu kan. Jadi nuntut hak lagi, dimengerti sama suami. Sakit hati lagi. Jadi mental nuntut hak tuh gak enak, jemaah sekalian. Nah, mental nuntut. Tapi kan ini ada jiwa, dirimu punya hak. Iya, tapi perhatikan hak orang lain. Dan diri kita punya tuh hak untuk istirahat gitu loh. Hak untuk disuplai makanan agar bisa ibadah. Istirahat biar bisa fresh lagi. Dan juga hak hati kita suruh bersihin. Dikasih makan tuh hati, jiwa dengan ilmu, itu hak. Bukan prinsipnya nuntut-nuntut segala macam, bukan. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, ingat, agama kita dibangun dengan konsep menunaikan hak. Sedangkan kita seringkali terkecoh dan hidup dengan konsep menuntut hak. Hasilnya berantakan seringkali. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan tunaikan hak Allah, jamaah. Ini hak Allah yang paling penting. Tunaikan hak Allah. Terakhir, sebagian ulama mengatakan pada akhirnya yang ada adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita berbuat baik sama keluarga, Allah. Yang memerintahkan kita birrul walidain, Allah. Berbakti kepada orang tua. Nunaikan hak istri, Allah. Nunaikan hak suami, Allah. Yang menyuruh kita nunaikan hak tetangga, Allah. Tunaikan hak tamu, Allah. Jadi pada akhirnya kata ulama, hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan. Semangat ibadah. Udah hari ke-19 loh. Dan ini waktunya menunaikan hak nih, Ramadan jamaah. Tunaikan hak. Kerjakan maksimal. Kasih haknya Al-Quran. Dibaca tuh Al-Quran. Dibaca. Minimum kita udah sampai juz 19 nih. Yang belum sampai juz 19, kejar. Tunaikan hak Al-Quranul Karim. Tunaikan seluruh hak. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.